Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak ibu yang kami muliakan, wabil khusus takmir masjid siswa Graha, adik-adik yang kami cintai, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita belakangan ini tentunya merasa senang dan kita berada di penghujung di bulan Sya'ban, yang tentunya suatu hal yang patut kita syukuri adalah sehatnya kita semua. Di antara nikmat dan karunia besar adalah longgarnya dada kita semua. Maka kita selalu berkata, Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ya Allah, israhli sadri, longgarkanlah dadaku. Masya Allah, salah satu di antara nikmat adalah tatkala seseorang memiliki dada yang longgar. Rabbi israhli sadri. Karena begitu kita memiliki dada yang longgar, maka seorang mukmin dalam keadaan apapun selalu dalam keadaan yang terbaik. Tadi kami barusan ngisi di Masjid Keraton Maghrib sampai Isya. Padahal selesai Isya kan jam 7, Bapak Ibu. Sudah selesai. Dari sana sini Masya Allah padat, ramai sekali Masya Allah. Tapi luar biasanya, satu sama lain tidak pada ngelakson, padahal jalanan padat. Satu yang membuat nikmat yaitu insyirahus sadar, longgarnya dada. Sehingga begitu jalanan padat tapi dada kita longgar, oh nyaman, insyaallah nikmat. Rabbi syrahli sadari. Seorang bapak memiliki longgarnya dada, seorang ibu memiliki longgar dada, adik-adik mahasiswa mahasiswi memiliki dada yang longgar, Masya Allah nikmat. Kuliah di Jogja, nikmat bisa sering sholat di siswa Graha. Masjid namanya kok siswa, biasanya masjid itu kan Baitur Rahman, Baitul Karim, Al Karim, nopo. Tapi di belakang ini, nikmat, namanya beda, MPR, Masjid Pogung Raya, MPD, Masjid Pogung Dalangan, Siswa Graha. Sehingga kalau orang pertama kali dengar, mau kemana Pak? Ke MPR. Nang ya Jawa MPR. Mau kemana Pak? Mau siswa Graha apa ini? Gedung pertemuan atau apa? Oh, ternyata masjid. Masya Allah. Nikmat betul Bapak Ibu. Nikmat. Sehingga begitu orang mendengar siswa Graha, disitulah berkumpulnya para mahasiswa, berkumpulnya para mahasiswi. Dan kita sebagai warga Pogung bersyukur kepada Allah, di mana masjid ini yang memiliki andil besar meramaikan masjid adalah para mahasiswa. Jebatan. Masya Allah, nikmat. Sehingga yang bapak-bapak tinggal duduk santai mengarahkan adik-adik yang selalu bergerak. Adik-adik yang selalu bergerak. Masya Allah. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan deh, dulu kan kalau begitu buka puasa itu kan di sini. Sekarang sudah di atas sih. Masya Allah. Banyak mahasiswa, banyak mahasiswi, nikmat. Kita bisa meramaikan masjid, nikmat. Kita bisa memiliki masjid. Mungkin 6, 7, 8 tahun yang lewat kan masjid ini masih kecil. Masya Allah. Pembangunannya juga bertahap. Sekarang Masya Allah sudah luar biasa, 2 lantai. jalanannya juga cukup luas. Samping situ ada gedung anyar juga. Insyirahu sadar, dada yang longgar. Rabbi syrahli wa yasirli amri. Ya Allah mudahkanlah urusanku. Masya Allah. Ya Allah mudahkanlah urusanku. Begitu seseorang memiliki urusan dan urusan tersebut kok mudah, oh nikmat. Maka Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya yang bernama Mu'ad ibn Jabal, memberikan nasihat kepada sahabatnya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, apakah yang disabdakan oleh Nabi? Maka Rasul bersabda, yassira wa la tu'assira. Yassira, wahai anda berdua, hendaknya memudahkan urusan orang-orang Yaman. Wa la tu'assira, dan janganlah anda mempersulit urusan orang Yaman. Maka kita sebagai seorang mukmin selalu ingat ungkapan dan nasihat Nabi, yassira, mudahkanlah. Begitu kita berbicara yassira, maka bawahnya adalah basyira. Orang yang mendapatkan kemudahan, maka dia mendapatkan kabar gembira. Dan kita semuanya kaum muslimin mendapatkan kabar gembira akan hadirnya bulan Ramadan. Kita jumpai di pamflet-pamflet, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Oh, Masya Allah. Biasanya ahlan wa sahlan itu kan diungkapkan kepada orang yang mau datang. Moga Pak selamat datang. Ini ahlan wa sahlan. Siapa yang datang? Ramadan, Masya Allah. Sehingga sebagian ibu-ibu sudah pada jemur kasur. Masya Allah. Sebagian ada yang ngosek kloset masing-masing, ngosek toilet masing-masing. Enten apa to Bu kok resik-resik? Arek ana tamu ya. Sinten? Ramadan. Masyaallah. Maka tadi kita dengar bersama syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Di dalam Al-Qur'an tidak ada penyebutan bulan secara khusus kecuali bulan Ramadan. Tidak disebutkan syahrul Rajab. Syahrul Ruwah. Oh, nek wong Jawa sane ngene Ruwah. Ruwah bulan Sya'ban. Sehingga ada hal yang perlu kita ingatkan sebelum kita masuk bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban adanya sebagian orang yang memiliki beberapa keyakinan yang harus kita luruskan. Yaitu adanya sebagian orang yang meyakini bahwasanya di bulan Sya'ban, ataukah orang Jawa menyebut ruah, harus mengadakan yang namanya ziarah kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Rasul bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Rasul bersabda, ala fazuruha. Sekarang berziarahlah kalian terhadap kuburan. Maka di sini menunjukkan awal mula ziarah kubur tidak boleh, kemudian diperbolehkannya ziarah kubur. Tapi yang harus kita pahami bahwasanya ziarah kubur itu kapan saja, boleh di bulan Sya'ban, boleh di bulan Ramadan, boleh di bulan Syawal, boleh di bulan Rejab, boleh Dzulkaidah, Dzulhijjah, ataukah yang lainnya. Yang tidak dibenarkan adalah pengkhususan ziarah kubur hanya di bulan Ruwah, pengkhususan ziarah kubur hanya di bulan Sya'ban. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah memberikan sabda, hendaknya kalian berziarah kubur. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Insyaallah. Hendaknya kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan kematian dan semua orang akan wafat. Sekalipun kita berkata begitu lewat kuburan nih kok, assalamualaikum ya ahla diyar, ya mboten. Penghujung doa apa? Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul. Tapi insya Allah di sini memiliki arti wajib. Insya Allah di sini memiliki arti yakin. Kenapa? Karena semua kita akan wafat. Insya Allah semua kita akan wafat. Subhanallah. Mau tidak mau, ridho atau tidak ridho, semuanya akan wafat. Maka yang perlu kita sampaikan, adanya sebagian orang yang ziarah kubur itu mengingat kehidupan. Gimana ziarah kubur kok mengingat kehidupan? Yaitu adanya sebagian orang yang ziarah kubur membawa makanan, membawa minuman, apa yang menjadi kesukaan bapak dan ibunya waktu hidup. Jebutan. Kok senengane dulu bapaknya itu waktu hidup kok teh pahit, maka bawanya teh pahit. Kok senengane galundeng, bawanya galundeng. Perasa nggih galundeng. Roti goreng nih. Temennya cakwe nih kalau Mas. Kok senengannya jadah tempe, maka bawa jadah tempe. Insyaallah. Itu mengingat kehidupan. Padahal katanya ziarah kubur itu mengingat kematian. Tapi yang dibawa adalah makanan dan minuman, apa yang menjadi kesukaan bapak ibunya waktu masih hidup. Saya pernah ketemu dengan salah satu jamaah pengajian ya, dari Jogja lah. Dia berkata, Pak Ustadz, saya ini pernah ziarah kubur sama keluarga. Kebetulan di bulan Ruah, karena di kuburan dangu, lek ndonga dangu ra rampung-rampung, kemudian saya minum teh pahit, apa yang menjadi kesukaan bapak saya. Begitu saya minum teh pahit, maka saudara ada yang ngelirik. Begitu saya dilirik, kemudian saya berkata, engko nek bapak takon sapa sing ngombe teh pahit ngomongo aku. Bapak ibu yang kami muliakan, terkait dengan bulan Sya'ban pula, ada sebagian orang di bulan Sya'ban kadang memaksakan diri untuk membuat jajanan-jajanan tertentu. Padahal agama ini adalah agama yang mudah. Rasul bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Walan yushadda hadha dinu ahadun illa ghalabahu. Tidaklah ada seseorang yang mempersulit agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Ada sebagian orang begitu di bulan Sya'ban datang ke warung beli beras ketan. Kok enggak punya uang, kadang utang. Kemudian membuat makanan-makanan tertentu, di antaranya karena sebentar lagi adalah Ramadan. Satu sama lain harus minta maaf, sehingga simbol minta maaf diungkapkan dengan bahasa Arab yang namanya afwan, dan orang Jawa menyebut apem. Maka di sini adalah takalluf. Berikutnya terkait juga dengan bulan Sya'ban, adanya sebagian orang berada di bulan Sya'ban, mereka mengharuskan mandi menjelang Ramadan. Ada mandi wajib, ada yang mandi sifatnya sunnah. Mandi wajib, seseorang selesai dari haid atau nifas. Seseorang barusan melakukan hubungan suami istri. Seseorang keluar air mani, sehingga mewajibkan dirinya mandi wajib. Seseorang mau jumatan, maka mandi wajib. Dan di sana ada mandi yang sifatnya mandi sunnah. Apa itu? Seseorang yang dalam keadaan niat untuk haji ataukah umrah. Orang yang hendak haji ataukah umrah, maka dianjurkan untuk mandi karena ihram. Maka di sini sunnah. Seseorang tatkala hendak masuk Makkah mandi, maka di sini hukumnya mandi sebelum masuk Mekah itu sunnah. seseorang di tanggal 9 tatkala berada di Mina hendak ke Arafah, maka salah satu yang dianjurkan adalah mandi yang hukumnya adalah sunnah. Adapun padusa itu tidak pernah Islam mengajarkan, entah itu sunnah atau kafardu, ini tidak pernah datang. Nek mau Ramadan kudu wadus keramas padusan. Maka hal ini tidak ada contohnya di dalam Islam. Kalau seseorang mandi maka tentunya suatu kemuliaan. Seorang muslim menjaga kebersihan, dan Rasul bersabda at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman, separuh dari iman. Tapi mewajibkan sesuatu hal yang tidak diwajibkan oleh syariat maka tidak dibenarkan di dalam agama. Bapak ibu yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Begitu kita berbicara Ramadan, insyaallah semua laki-laki, semua perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik lari-lari alit. Senang tidak hadirnya Ramadan? Oh, senang, insyaallah. Sehingga begitu kita berbicara syahrul Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Maka dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahkan Allah menyebutkan kitabun anzalnahu fi lailati mubarakah. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam yang penuh dengan keberkahan. Yang dimaksud dengan malam keberkahan adalah bulan Ramadan. Bapak ibu yang kami muliakan, begitu kita berbicara berkah, maka berkah itu bisa memiliki arti manfaat. Berkah bisa memiliki arti bertambah. Berkah itu tidak harus banyak. Berkah tidak harus suburnya suatu negeri. Negeri Indonesia ini subur badan, tak subur. Orang Arab itu begitu mendarat di Jakarta, apa yang dikatakan? Abdussalam. Abdussalam. Indonesia jannatul dunia, masya Allah. Indonesia itu adalah surganya dunia. Dunianya teng dunia ini swargane, maka Indonesia. Kenapa? Dia bilang semuanya hijau. Semuanya hijau. Arab itu sekalipun tandus tapi berkah, insyaallah. Arab itu sekalipun tandus berkah. Di Arab itu orang biasa makan apel merah. Orang Arab itu biasa makan anggur merah, makan anggur hijau, insyaallah. Padahal negerinya tandus, tapi negeri yang berbarokah. Ya betul. Kita seringkali kadang ditanya oleh saudara kita, "Mas, musim apa nih kok?" "Musim durian." "Kok ngerti? Kemarin saya lewat jalan TVRI ini kuwi, lewat jalan Magelang, lewat TVRI ini kok kumpulan durian." "Hatuku opo ora?" "Ya ora ming mambu tok." Alhamdulillah. Ya enggak, anggur kecil mahal, kates murah. Ya betul. Bersyukur. Apel kecil mahal, alhamdulillah. Kelengkeng kecil mahal, alhamdulillah ada ganti yang lain. Kelapa besar. Oh, semangka besar. Ya betul. Ketela panjang. Nikmat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Bukti keberkahan Ramadan dirasakannya oleh kaum muslimin dengan rasa senang. Bukti keberkahan Ramadan yang saya, bahkan non muslim itu saja senang. Coba kalau bapak ibu belakangan ini coba ke toko-toko, itu yang jualan busana-busana muslim, busana muslimah, ya buatan. Tidak semuanya yang jualan itu muslim, tapi begitu kita masuk sudah disambut insyaallah, insyaallah. Nonton buatan nih kok lagu insyaallah, insyaallah. yang punya siapa tokonya non muslim, dia merasa senang hadirnya Ramadan. Masyaallah. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan bulan Ramadan secara khusus. Rasulullah SAW menyebutkan terkait dengan bulan Ramadan, beliau bersabda, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, maka di sana ada penghapus dosa di antara keduanya. Ini ke Ramadan. Niki nggih, Ramadan. Sebelum datang Ramadan ini, kadang seseorang melakukan kemaksiatan. Maksiat. Dia mriki, maksiat macam-macam. Dia boten. Maksiat. Titik hitam, kotak-kotak, ya boten. Bulat-bulat, napa-napa, banyak dosa-dosa. Dia boten. Begitu kita puasa Ramadan berikutnya, oh Masya Allah, ternyata Ramadan ini menghapus dosa-dosa yang dilewati selama Ramadan yang telah kita lalui. Masya Allah, Ramadan yang telah kita lalui, kehidupan-kehidupan banyak dosa tidak? Begitu kita puasa Ramadan, maka tadi yang dosa-dosa-dosa tadi semuanya hilang, oh, menjadi putih. Masya Allah, putih kembali. Oh Masya Allah. Maka Rasul bersabda, kafaratul lima bainahuma, penghapus dosa di antara keduanya. Penghapus dosa di antara keduanya. Maka di sini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkait dengan bulan Ramadan. Berikutnya terkait dengan bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan suatu nilai yang berbeda dibanding dengan amalan yang lainnya. Yang saya begitu kita berbicara Ramadan, maka ada di sana suatu amal khusus, yaitu berupa haji. Insyaallah. Bulan haji itu jelas. Bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu bulan haji. Seseorang kok umroh di bulan Ramadan, maka Rasul bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajah. Siapa saja yang umroh di bulan Ramadan, maka memiliki nilai seperti haji. Di dalam riwayat lain, ta'dilu hajatan ma'i, memiliki nilai seperti haji bersamaku. Masya Allah. Ya, saya bapak ibu, ini yang barangkali punya cukup harta, kok pengen haji cepat, maka bisa daftar lewat ONH Plus. Daftar haji ONH Plus ini aku nek daftar saat menikah, nanti lek berangkat tahun 2026 kalau tidak salah. Daftar sekarang, berangkat tahun 2026. Bayarnya berapa? Ya antara 120 sampai 140 juta. Kata mboten? Wah, kata. Berapa tahun itu dihitung aja. Tapi kok barangkali uang kita cepat sehingga kita mau daftar haji plus kok sulit, maka kita daftar haji reguler. Daftar haji reguler, ya saya kalau di Bantul, kok bapak ibu daftar sekarang di Sleman, nanti berangkat tahun 2037. Masya Allah. Tahun mas 2037. Nggih, moga-moga panjang yuswa. Anak saat ini kau sing daftar umurnya 70 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dengan hadirnya Ramadan. Orang kok umroh di bulan Ramadan, maka memiliki nilai sepadan dengan haji. Insyaallah. Begitu kita berbicara Ramadan, maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Jika datang Ramadan, maka dibukalah pintu surga. Masyaallah. Pintu surga dibuka sehingga banyak orang yang berlomba untuk melakukan ketaatan. Sehingga kadang para takmir masjid, imam masjid mengingatkan, fastabiqul khairat, hendaknya kalian lomba-lomba di dalam melakukan ketaatan. Masya Allah. Yang tidak pernah deres, deres. Sebagian begitu mau masuk Ramadan itu buka rak. Apa yang dia lakukan? Ngambil tisu, kemudian niku ngambil Quran di tulapi. Habis tulapi dibalik malik. Napa to Pak? Sesuk nek godarusan. Begitu sudah malam Ramadan maka dikeluarkan dan ditaruh. Tiap malam darus. Begitu sudah malam Lebaran, selamat tinggal, ketemu tahun depan, dikembalikan lagi. Jalik maca Quran ning setahun nunggu Ramadan. Orang di bulan Ramadan berlomba melakukan ketaatan. Masyaallah. Kita ibu-ibu nyuwun sewu, kadang menjelang maghrib tetangga kita kadang ngetuk rumah kita. Neten apa ta, Le? Begitu dibuka ternyata tetangga kita datang membawa bakwan. Kadang tetangga kita membuka, "Napa, Pak?" Baru kita mau ngasih ternyata kita dikasih. Oh, arek ngirim jenengan nih. Agak pun kok ijolan. Masyaallah. Ini podo-podo mau ngasih, yang satunya sudah ngetuk pintu, yang satunya mau keluar pintu. Satunya ngasih bakwan, satunya ngasih kola. Ya mboten. Masyaallah. Rahmah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmah. Maka Allah menyebutkan wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman sungguh memiliki kasih sayang. Dapat nih kok, Mas. Kota, coba minjem, Mas. Minjem. Nanti dikembalikan lagi. Ya, begitu kita dapat kota, enggak langsung kita makan. Kadang kita kasih tetangga dulu. Ya tidak. Ini kok nek pas buka puasa. Ya mboten. Pas buka puasa dapat kota gini. Napa niku, Pak? Kasih kota. Begitu dibuka sugane kok bulat. Mengjenengan itu nasi kota. Dia buat begitu dibuka ternyata citaannya bulat. Wah, nasi bulat. Insyaallah. Dia buat dapat minuman. Masing-masing dapat minuman. Dapat minuman. Kalau belum dapat kadang dikasih temannya dulu. Insyaallah. Begitu sudah dapat semuanya komplit baru diminum. Insyaallah. Sama, begitu dapat gini Bapak Ibu, begitu dapat jajan, kue, kita mau makan saja kadang buka gini. Insyaallah. Enak kabeh. Yang penasaran isinya dibuka. Kadang kita mau makan saja mikir gini, enak kabeh. Ini buat ibuku, ini buat anakku, ini buat kakakku. Ditutup lagi. Akhirnya dilakukan apa pun, dimasukkan ke tas. Bawa pulang. Rahmah. Nah, ibu-ibu kadang enggak dimasukkan ke tas. Mana, Bu? Taruh di sini. Dia betul kadang taruh sini. Oh, masyaallah. Begitu di tengah jalan ketemu anak kecil nangis, kadang dibuka. Nyalain tak lain aja nangis. Masyaallah. Rahmah tidak? Rahmah. Subhanallah. Moga, Mas. Rasulullah SAW menyebutkan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Begitu Ramadan datang, maka pintu neraka ditutup. Masya Allah, pintu neraka ditutup. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum mukmin dua hal. Satunya adalah bisyarah, kabar gembira. Kabar gembira, kabar gembira dengan adanya surga. Seorang mukmin beriman kepada Allah, seorang mukmin takut kepada Allah, sehingga takutnya seorang mukmin kepada Allah berbeda takutnya seorang mukmin dengan macan. Orang mukmin kok takut dengan macan, maka lari menjauh. Kita kok takut dengan letusan Merapi, menjauh. Oh, kemarin meletus mboten Bapak Ibu Merapi? Yang di Bantul mereka panen, panen awu. Pada pakai masker, tapi ternyata yang di daerah Secang Magelang sana aman, tidak pada maskeran. Padahal lebih dekat, ya betul. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan takhwif, menakut-nakuti hambanya. Apakah dia akan takut? Dan seorang mukmin begitu takut kepada Allah, justru mendekat kepada Allah. Maka Allah berfirman, fafirru ilallah, hendaknya kalian lari menuju Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di Jogja ini banyak rumah-rumah yang kosong. Di perumahan itu banyak rumah yang kosong. Yang punya siapa? Yang punya masih kerja di Sulawesi, masih kerja di Aceh, masih kerja di Surabaya, mungkin di luar negeri. Kenapa toh Pak? Sesone aku tua tak cedak masjid. Masya Allah, luar biasa. Dan di bulan Ramadan, ghuliqat abwaabu niran, pintu-pintu neraka ditutup. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pemerintah kita memberikan suatu upaya yang terbaik. Kemarin ada narkoba-narkoba, ya wadah. Coba nanti insya Allah di bulan Ramadan biasanya juga ada operasi. Operasi nopo? Miras. Ya betul, operasi niku kos-kosan-kosan yang enggak jelas niku. Apartemen yang enggak jelas niku. Coba nek seperti itu Ramadan terus, oh aman betul? Oh aman. Bapak Ibu yang kami muliakan, nah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian asyamu. Siam itu memiliki arti al-imsak, menahan diri. Tadi kita sebutkan keutamaan Ramadan. Siapa yang bisa nyebut Bapak Ibu monggo? Keutamaan Ramadan sebelum kita bahas keutamaan puasa. Sinten yang bisa jawab? Tadi kita bahas keutamaan Ramadan, ada banyak yang bisa nyebutin, dua angsal kurma saking luar negeri Tunisia. Sinten monggo Bu yang mau jawab? Mas-mas, keutamaan Ramadan mas. Oh, yang kacamata mas, siapa namanya? Betul mikrofon sini, biar gantian pakai mikrofon, tak apa-apa. Eh mas, kasih mikrofon. Panitia enggak mas? Oh ya, baik mas, silakan. Mangko, bisa buat sahur. Ayo, ayo mas. Mari mas, bisa dimainkan. Nanti habis acara buat buka boleh bagi-bagi teman juga, mungkin lebih senang teman-temannya. Mas siapa namanya mas? Namanya siapa? Oh, dari mana mas? Saya kasih ini jabatan. Masya Allah, nikmat. Ya. Akan tercatat karena disoting mas. Ya enggak. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam," wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian asyam. Masyaallah. Kata-kata asyam memiliki arti al-imsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatkala Maryam gendong orang Isa." Maryam alaihissalam gendong Isa ibn Maryam. Maka Maryam berkata, "Inni nadartu lirrahmani sawma." Aku bernazar kepada Allah untuk as-sawm, yaitu al-imsak, menahan diri. Apakah bentuk menahan dirinya Maryam? Maka Maryam berkata, "Falan ukallimal yawma insiya." Di hari ini aku tidak akan mengajak bicara siapapun, insyaallah. Maka di sini arti as-sawm yang memiliki arti al-imsak. Sehingga kadang kita dengar sebelum subuh, biasanya 10 menit sebelum datang subuh, imsak, imsak, imsak. Nek wong Jawa ada tambahannya, wedal sahur sampun telas. Jebodat. Apa itu imsak? Menahan diri. Sudah mulai menahan diri. Sehingga siam itu kadang dijadikan juga oleh sebagian orang sebagai nama untuk sebagian orang. Sinten niko Pak putrane jenengane niko? Akeh jenengane Siamin. Siamin. Niko sinten niko sing setri? Niko sing setri niko lek kula jenengane Soimah. Pak Soim. Ya boten. Siyama, Suyamti, itu terambil dari kata-kata asya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka Rasulullah SAW memberikan beberapa keistimewaan terkait dengan puasa. Rasul bersabda, tatkala ditanya oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Tapi ibu yang kami muliakan, sahabat Nabi tatkala mereka bertanya selalu bertanya hal-hal yang terbaik. Maka salah satu yang ditanyakan oleh Abu Umamah, Abu Umamah berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah." Wahai Nabi Allah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan dan dengan amalan tersebut aku akan masuk surga. Rasul ngendikan, "Alaika bisawm la mithla lahu," hendaknya anda berpuasa. Karena tidak ada suatu amalan sehebat puasa. Insyaallah. Tidak ada suatu amalan sehebat puasa. Bahkan di dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyebutkan hadis qudsi, Allah berfirman, "Puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi," dan aku yang bakalan membalasnya. Ini di sini banyak adik-adik masih muda-muda. Rasul bersabda, "Ya masyara syabat, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Tak nom-nom nih, wah aku ini kena nasihat ustaz. Oh, bukan, bukan nyindir, oh, tapi nasihat, saling mengingatkan. Rasul bersabda, "Ya masyara syabab, wahai para remaja, ya masyara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian mampu untuk berumah tangga, falyatazawwaj, maka hendaknya bersegeralah untuk menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya dengan seseorang itu menikah akan menjaga pandangan dan menjaga kehormatan. Bagaimanakah seorang laki-laki kok belum mampu untuk berumah tangga? Maka Rasul bersabda, "Faman lam yastati', barangkali di antara kalian tidak mampu untuk menikah, fa'alaihi bisawm, maka hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wija." Karena dengan seseorang itu berpuasa, maka di sana ada tali pengekang hawa nafsu. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum laki-laki sebagaimana Allah memuliakan kaum wanita. Anak laki-laki memiliki kelebihan, perempuan punya kelebihan. Laki-laki punya kelebihan untuk memilih. Laki-laki ini punya kelebihan untuk memilih. Yang perempuan, mbak-mbak punya kelebihan yaitu boleh menolak. Maka di sini laki-laki tatkala ngelamar seorang perempuan kok barangkali ditolak, enggak boleh stres. Apalagi bunuh diri ataukah minum botret berlebihan, terkapar, enggak ada yang nolong, malah dikiranya nopo. Mbak-mbak juga tidak boleh berkata, "Wah, mas kai ikhwan itu kesasar itu, mestinya datang ke tempatku, kenapa datang ke tempat lain?" Tidak boleh. Bapak Ibu yang kami muliakan, terkait dengan siam, maka Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang sahih, sesungguhnya terkait dengan saum, keutamaan puasa, maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-saimun." Sesungguhnya di surga ada suatu pintu dan pintu tersebut bernama Royan. Dan dari pintu tersebut maka akan masuk mereka orang-orang yang berpuasa. Rasul bersabda, "Fa idza dakhalu," tatkala mereka orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk pintu yang bernama Royan, ughliq. Maka sesudah itu pintu tersebut akan ditutup, falam yadkhul minhu ahadun. Maka sesudah itu tidak bakal ada lagi orang yang memasukinya. Menunjukkan pintu Royan adalah dikhususkan buat mereka orang-orang yang berpuasa. Terkait dengan kemuliaan puasa, maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Lisa'imi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi." Masya Allah. Lisa'imi farhatan, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, berbahagia manakala hendak berbuka. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang hendak berbuka, apa saja yang berada di depannya itu dia akan merasa nikmat. Adanya kok pisang goreng, nikmat. Adanya nasi sama sayur kangkung sama tempe, oh nikmat. Adanya kok nasi bungkus, oh nikmat. Ya enggak? Makanya apapun yang berada di depan orang yang hendak berbuka, maka dia merasa nyaman dan senang. Berbeda tatkala kita hendak sahur. Kadang kita karena ngantuk. Ya enggak? Kadang orang itu karena saking capeknya di kursi saja kadang tidur. Kadang saking capeknya waktu pengajian saja bisa tidur. Kadang karena capeknya khotbah Jumat saja kadang sudah sengaja nyari tembok. Kadang pesan sama temannya, "Aku tak turu, engko nek komat gugah ya. Aku tak tidur, nanti kalau komat dibangunkan." Tidak apa-apa ibu-ibu, kalau pas suami itu pulang dari Jumatan, coba ditanya, "Bu, Pak wau sing khotbah sinten?" Oh, kadang seorang bapak bisa nyebut yang khotbah karena dia tahu ustadznya, kadang enggak bisa menyebut namanya. Wis ra apa-apa, Pak. Ora ngerti sing khotbah ra apa-apa. Ibu tak pengin ngerti, kula tak pengin ngertos, Pak. isi khotbah mau nopo ora krungu napa udan deres. Kadang sebagai alasan udan deres mikir mati macam-macam dewatan macam-macam. Kita kembali ke pokok masalah. Tatkala seseorang itu sahur, kadang sulit dibangunkan. Yang namanya anak, masya Allah, seorang ibu sudah masak nasi, sudah nyiapkan sayur, sudah nyiapkan lauk. Kadang begitu ditanya sama anak, bu, lek buka lek sahur napa bu? Sahur ngagem napa bu? Ya kayak ibu entes nganget terong sing wingi sore kayak lo nang. Lauke napa tempe gembus. Tambah ngantuk boten. Padahal perjuangan seorang ibu sudah luar biasa. Tapi yang namanya sahur itu butuh keseriusan. Ya enggak? Orang sahur itu butuh kesungguhan. Insyaallah. Bapak ibu yang kami muliakan, ada beberapa sunnah yang perlu kita ketahui terkait dengan sunnah puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fi sahuri barokah." Hendaknya kalian makan sahur karena sesungguhnya pada makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Bahkan Rasul bersabda, "Hendaknya kalian makan sahur sekalipun dengan seteguk air." Insyaallah, seteguk air menunjukkan keberkahan yang ada pada makan sahur. Bapak ibu yang kami muliakan, kapankah batasan, sampai kapankah seseorang itu makan sahur? Maka di sini dua hal. Yang pertama yaitu bolehnya seseorang makan sahur sampai waktu imsak. Disebutkan bahwasanya ada sahabat yang memberikan penjelasan. Rasulullah SAW memberhentikan makan sahur waktu berhenti beliau makan sampai adzan subuh kurang lebih seseorang membaca 50 ayat. Sehingga di sini yang saya u ini kok waktu ini adalah waktu di mana sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum adzan subuh. Di manakah Bilal adzan? Yang saya u Bilal adzan di sini. Bilal adzan di awal waktu. Rasulullah SAW berhenti makan sahur di sini, Bapak Ibu. Yang begini. Begitu seseorang kurang lebih baca 50 ayat selesai, maka disitulah Rasulullah SAW berhenti makan sahur. Rampung yang begini. Seseorang membaca kurang lebih 50 ayat. Sehingga diterjemahkan sekarang kurang langkung sedoso menit. Jika kita mau berhenti makan sahur sampai imsak boleh, dan ini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh juga seseorang makan sahur sampai azan subuh. Teng mriki. Rasul bersabda, makanlah kalian tatkala kalian mendengar Bilal adzan. Berhentilah kalian makan sahur kapan? Tatkala kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Ting mriki. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Dan beliau tidak adzan sampai seseorang berkata dan berteriak, "Asbahna, asbahna, wis esok." Wis esok. Jadi bolehnya kita makan sahur sampai terdengar azan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tapi kalau sudah dengar azan sudah, Bapak Ibu, selesai. Bagaimana dengan seseorang yang sedang makan sahur, ada nasi di puluhan, ada kurma di puluhan gini, kok baru aja ngemplok kok dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah yang tinggal satu plokan itu disuruh ngemplok. Rasul bersabda, sempurnakanlah. Ini upaya seorang mukmin beragama dengan ilmu. Karena orang Jawa memiliki suatu pendapat, kalau kita kok sedang makan sahur, dengar imsak, imsak, imsak. Nek wong Jawa kon ngelepeh, yang di mulut saja disuruh ngelepeh. Oh, petunjuk Nabi bagaimana? Yang di tangan saja disuruh ngemplok, tapi bukan yang di piring, yang saya, yang di puluhan, yang di puluhan. Bapak ibu yang kami muliakan, nah boleh kita tatkala makan sahur boleh berhenti sampai sini, boleh berhenti sampai di sini. Masya Allah, kelonggaran untuk umat ini. Tapi ada sebagian orang kadang, Pak jenengan nek buka terus putih Pak, kula niku nek buka senane nderek masjid mriko niku. Niku paling gasik. Lek adzan maghrib. Nek sahur masjid mriko niku. Niku paling keri lek adzan. Maka di sini ndak boleh. Islam itu sudah memiliki ketetapan waktu di dalam melakukan ibadah, sehingga Allah menyebutkan inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Sesungguhnya sholat itu waktunya telah Allah subhanahu wa ta'ala terperinci sebagaimana yang telah ditentukan. Berikutnya di antara sunnah manakala seseorang puasa adalah membaca Al-Quran. Sunnah di dalam berpuasa di antaranya adalah membaca Al-Quran, dan Al-Quran adalah kalamullah. Ibn Abil Izz atau Hawi beliau berkata, wa annal Qur'ana kalamullah min hubada. Sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah yang datang dari Allah. Bila kaifiyatin qawla, kita tidak boleh bertanya-tanya bagaimanakah Al-Quran itu diturunkan. Anzalahu ala rasuli wahya. Yang jelas kita tidak boleh bertanya-tanya bagaimana kalau Allah berfirman. Yang jelas Al-Quran adalah wahyu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan. Berikutnya di antara sunnah Ramadan adalah bertolabul ilmi, hadirnya kita di majelis ilmu. Masya Allah, nikmat. Di antara sunnah Ramadan adalah menyegerakan berbuka. Berbuka itu yang paling baik pertama adalah dengan rutab kurma muda. Kok tidak ada kurma muda? Ya kurma nih kok, kurma. Yang ketiga, seseorang berbuka dengan toya petak air putih. Insyaallah air putih semuanya punya, dan disunahkan begitu kita makan kurma maka hitungannya adalah ganjil. Hitungannya adalah ganjil. Bapak ibu yang kami muliakan, terkait dengan sunnah puasa, maka salah satu yang dianjurkan adalah ikut sholat tarawih. Sholat tarawih, masya Allah. Saya bapak ibu, di Indonesia ini sholat tarawih tergolong normal. Ya betul. Di Jogja ini, sekalipun ada beberapa daerah tatkala sholat tarawih itu cepat. Di Arab itu kalau tarawih itu biasanya kurang lebih 1,5 jam. Tapi kalau 10 hari terakhir Ramadan itu kadang tarawih itu malam 00:30 mulai, kadang jam 1 mulai, selesai sampai menjelang subuh. Saya pernah lihat jam 2 rakaat itu 20 menit Pak. Jadi lek jumeneng dangu, lek ruko nggih dangu, lek sujud nggih dangu, masyaallah. 2 rakaat 20 menit. Itu kok makmumnya ada yang dehem, itu tetap dawa. Karena di negeri kita ini kadang kalau alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi, ada sebagian makmum sudah mulai dehen. Nah mboten ngeten iki. Ngasih isyarat kalau jangan lama-lama pengajiannya atau sholatnya. Oh sholatnya termasuk sunnah Ramadan adalah memberi buka puasa. Masya Allah, memberi buka puasa termasuk sunnah Ramadan. Kalau Bapak Ibu tidak di Medina, masya Allah, yang namanya orang berlomba di dalam memberikan buka puasa di Masjid Nabawi. Kurma, roti, susu, niku yogurt, niku, masya Allah, kadang teh di dalam Masjid Nabawi, air zam-zam. Kok kita orang Indonesia pengennya nasi ya di luar masjid, ada nasi ayam goreng, nasi ayam pakai kuah, nasi daging kambing ada, itu gratis Bapak Ibu, luar biasa. Orang berlomba di dalam memberikan buka puasa. Termasuk sunnah Ramadan adalah bersedekah. Bersedekah khususnya kita semuanya hendaknya masing-masing menjadi seorang muslim yang terbaik. Khususnya di bulan Ramadan, bersedekahlah dengan yang terbaik, berharap kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Terakhir, tanda malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam yang tidak panas. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam yang tidak dingin. Yang ketiga, la yurma fiha binajmin. Jika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka tidak kita jumpai lemparan bintang. Di hari-hari biasa, kadang kita lihat bintang yang berjalan dengan cepat. Bintang yang berjalan dengan cepat adalah bintang yang Allah gunakan untuk melempar setan yang hendak mencuri berita dari langit. Dan Allah menyebutkan, وَجَعَلْنَاهَا رُجُمًا لِشَيَاطِينَ. Dan kami jadikan bintang itu adalah sebagai alat pelempar setan yang hendak mencuri berita dari langit. Orang Jawa bilang lintang alian, orang Indonesia bilang meteor. Tidak ada. Jika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka malam tersebut adalah malam yang terang benderang, mudhi'ah, malam yang terang benderang. Jika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka di pagi harinya, ya saya kok dalu menika malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir Ramadan, besok pagi hari begitu matahari itu terbit, maka dia akan memiliki sinar dan sinarnya tidak menyilaukan mata. Aisyah radhiyallahu anha tatkala bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang aku lakukan jika aku menjumpai malam tersebut?" Maka Rasul memberikan petunjuk, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, mencintai maaf, dan ampunilah diriku. Tanda malam Lailatul Qadar, sinten yang jawab cepat? Masih ada dua. Monggo Mas, selain panitia katanya. Monggo Pak. Pak Syekh Wiyadi. Nah. Tanda malam Lailatul Qadar. Betul. Malamnya, malamnya tidak panas, ya. Terus dua separuh. Bismillah. Jadi malam tersebut malam yang tidak panas, malam yang tidak dingin, malam yang terang benderang, tidak ada lintang alian. Begitu matahari itu terbit, nah paginya apa, bukan siangnya, paginya, maka sinarnya tidak menyilaukan mata. Aturun, leres. Berikutnya keutamaan puasa, Pak. Keutamaan puasa. ada tadi kita bahas keutamaan puasa. Sinten? Sunah puasa pun gampil. Sunah puasa. Ibu-ibu nih kok sekarang giliran ibu-ibu. Sunah puasa, Bu. Monggo. Makan sahur, membaca Al-Qur'an. Betul. Bismillah. Pun rampung setengah doso pas. Demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Alhamdulillah adik-adik telah berusaha yang terbaik untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua balasan yang terbaik, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk berpuasa dengan baik, untuk menjumpai malam Lailatul Qadar. Dan kita berdoa kepada Allah semoga negeri ini senantiasa dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, sehingga akan berdiri suatu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami, Radio Muslim.